warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para habaib, keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Datang mereka malam ini dari Pontianak, dari kampung halaman, dari kota, dari pesantren. Mereka datang kemari ingin melihat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dengan cucu-cucu Rasulullah, bukti cinta kita kepada keturunan Rasulullah, bersama pula hendaknya kita nanti dalam surga Jannatul Firdaus. Para ulama, para kiai hadir malam ini. Mereka tidak menuntut ilmu karena mereka sumber ilmu. Mereka datang karena ingin menyambung tali silaturahim. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya? Mayun sa'alahu fi asarihi. Mau dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah, yang malam ini menyambung tali silaturahim bertambah umur dan bertambah rezeki. Abdul Somad tidak menceramahi orang Ketapang. Abdul Somad tidak berceramah di kerajaan Matan Tanjungpura. Abdul Somad datang ingin menyambung tali silaturahim. Bukan tanggung perjalanan ini, 3 kali naik pesawat. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Pontianak, dari Pontianak ke Ketapang. Rasanya terkabul doa waktu kecil-kecil dulu ingin naik pesawat. Dulu kalau jam 11 lewat pesawat di atas kampung kami, adik-adik, anak-anak, kawan-kawan berlari-lari, pesawat, pesawat, pesawat, berdoa biar naik pesawat. Rupanya mau ke Ketapang. Sampai di Ketapang, apa yang berbeda? Tak ada. Bentuk pakaiannya sama, baju orang Melayu. Bahasa yang dipakai sama, bahasa Melayu. Bedanya di sini ada kue jorong-jorong. Jadi walaupun jauh dari ujung Sumatera, menyeberang Pulau Jawa sampai ke tengah Kalimantan, tepat di Kalimantan Barat, tapi ternyata menjumpai umat yang sama, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini yang datang dari jauh, datang ke kota, yang sesama kita, kalaulah tidak dibuat acara ini, tidak jumpa saya dengan Bapak Bupati atau yang mewakili, tidak ketemu dengan Bapak Wakil Bupati, tidak berjumpa dengan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, hadirin hadirat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beda orang besar sama orang kecil? Yang besar dihimbau gelar, yang kecil disebut nama. Rupanya saya selama ini di mana-mana dianggap kecil, karena yang dipanggil nama. Di mana-mana dipanggil nama. Yang terhormat Ustaz Abdul Somad, di mana-mana dipanggil nama. Tapi begitu sampai di Ketapang, tidak lagi dipanggil nama, tapi dihimbau gelar. Orangnya boleh kecil, tapi namanya sudah besar. Di mana? Di Ketapang. Diberi saya gelar Kiai Mangku Jaga Dilaga. Kiai Mangku Jaga Dilaga. Kiai Mangku Jaga Dilaga. Mau tahu artinya? Tanya sesepuh tokoh masyarakat Matan Tanjung Pura. Jadi kalau selama ini ragu menulis Kiai Haji, sekarang sudah boleh tulis. Cuman bukan cuman Kiai Haji panjang, Kiai Haji Mangku Jaga Dilaga Abdul Somad Datuk Sri Ulama Setianegara LCMA. Makanya sampai sekarang saya tidak punya kartu nama. Karena kalau saya punya sebesar amplop, begitu orang Ketapang memuliakan saya. Begitu sampai di airport, disambut dengan pencak silat. Apa maknanya? Menunjukkan bahwa orang Ketapang sehat-sehat. Kalau dia sakit tulang mana bisa bersilat? Osteoporosis. Menunjukkan sehat. Makanya pencak silat ini lanjutkan. Ini sekarang banyak orang tidak pede dengan olahraga asal daerahnya. Ikut apa? Taekwondo. Ikut apa? Judo. Boleh, tidak salah. Tapi yang punya kita lokal punya. Cinta produk Ketapang. Ikut silat. Latihan silat. Anak SMP, anak SMA, buatkan ekstra kulikuler. Ini yang diikut sumo. Jangan ikut sumo, pakai sempak. Oleh sebab itu maka tadi saya baru belajar bagaimana anak Ketapang yang bersilat tadi bukan orang dewasa. Biasa saya datang disambut silat orang dewasa. Tadi yang bersilat anak kecil. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan masyarakat Ketapang? Hai Ustaz Abdul Somad, sedangkan anak kecil aja begini pandainya. Apalagi ayahnya. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam sama orang Ketapang. Disambut kalian dengan pencak silat. Diberi pula saya satu golok panjang. Saya mau bertanya segan. Dalam hati saya, apa gunanya? Tapi tentu kita LCFA segan bertanya. Kasih saya pegang aja. Untuk apa lagi? Rupanya motong tebu. Peci saya dibuka, diganti kain hitam. Selama ini saya datang ke negeri Melayu diberi tanja. Pergi saya ke Kepulauan Riau pakai tanja, tapi di Ketapang tidak pakai tanja. Apa agaknya maknanya? Diberitahu dalam kendaraan, Ustaz Somad, ini adalah pakaian panglima. Ini pakaian orang yang jago bersilat. Dalam hati saya hancur. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sampai di istana Kesultanan Matan Tanjung Pura disambut oleh datuk-datuk tokoh masyarakat. Disambut pula oleh Pangeran Ratu Kartanegara. Diberikan pakaian jubah kebesaran. Memang besar. Apa maknanya? Selama ini Ustaz Somad bajunya biasa saja. Hari ini kami berikan baju kehormatan. Bukan untuk memuliakan, mengagungkan. Supaya apa? Supaya orang menghormati ucapanmu. Yang kau ucapkan itu kalam Allah. Yang kau katakan itu hadis Rasulullah. Jangan kau pakai pakaian orang biasa, tapi pakailah pakaian kebesaran. Kenapa malam minta Ustaz pakai? Panas. Tapi bukan berarti tidak menghormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh Melayu. Saya muliakan itu. Saya junjung tinggi. Diberikan pula keris. Kerisnya dipasang di depan. Cuman saya ragu tadi, saya tanya Pangeran, ini dipakai sebelah kanan apa sebelah kiri? Saya pegang sebelah kiri, rupanya salah pegang. Sebelah kanan Ustaz, baru saya pegang sebelah kanan. Apa maknanya? Bahwa kalau selama ini ada orang melecehkan engkau, ada orang menyepelekan engkau, mungkin karena kau belum punya keris. Sekarang setelah punya keris dari Ketapang, sepelekanlah, jangan macam-macam. Diikat pakai kain kuning, maka disuruh buka. Buka Ustaz. Kenapa? Jangan sampai kita bangga punya keris, begitu dibuka rupanya kayu. Ternyata memang besi asli. Tapi bukan untuk menakut-nakuti orang. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat diri, untuk menunjukkan identitas diri. Lengkap rasanya sudah, dari ujung rambut sampai jubah, sampai pedang, sampai tongkat, sampai keris, sampai nama besar. Apa yang bisa dibalaskan kepada orang ketapang? Tak ada yang bisa diucapkan selain ucapan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas budi baik orang ketapang. Pisang emas bawa berlayar masa sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi di bawah mati. Tadi di airport saya disambut, tak terhitung berapa banyak pantun. Tapi saya tak diberi kesempatan untuk membalas. Andai pun saya disuruh membalas, yang saya siapkan cuma satu pantun saja. Anak raja memakai katun, katun dipakai berlapis-lapis. Anak raja memakai katun, katun dipakai berlapis-lapis. Aku tidak datang berpantun karena semuanya sudah habis. Siapa yang menghabiskan? Bapak tuan pembawa acara kita malam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudikah menyambut uluran tangan silaturahim Ustaz Abdul Somad? Setahun yang lalu berjanji dengan Ustaz Karnain. Ustaz Somad datang, mesti datang ke Ketapang. Ketika saya diundang ke Pontianak, insyaallah Ustaz, saya akan datang. Kapan Ustaz datang? Tahun depan 2018. Tadi baru saya ingat, Ustaz Karnain, sudah berapa lama kita berjanji? Sudah setahun Ustaz. Andai lahir anak yang waktu kita berjanji dulu, sudah bisa berlari dia sekarang. Tapi ternyata al-wa'du dain, janji adalah hutang, dan hutang harus dipenuhi. Dengan sampainya malam ini ke Ketapang, rasanya selesailah sudah janji. Andai pun ditakdirkan Allah untuk mati, matilah. Inilah jamaah, kita cerita mati dia ketawa pun. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini yang selama ini memutuskan tali silaturahim, sambung. Banyak solatmu di masjid, banyak puasa sunatmu, la yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, yang memutus tali silaturahim. Jangan sakit hati sama panitia. Ini panitia berbagi kasih. Sebagian dibuatnya tenda, ada tenda, kami kenapa tidak? Jangan gara-gara ini putus silaturahim. Kalau engkau basah, Ustaz Somad pun basah. Kenapa Ustaz basah? Karena memang disediakan pentas, tidak dikasih tenda. Saudara yang dimuliakan Allah, kita susah untuk bersilaturahim kalau kita merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Betul? Yang di atas ini tidak lebih mulia daripada yang di bawah. Engkau yang di bawah tidak pula hina, wahai saudaraku. Engkau tidak LCMA, engkau tidak kiai, engkau tidak datuk. Tapi niat hatimu bersih, mungkin akhirnya sebenarnya sudah lama hujan lebat itu mau turun, tapi karena lidahmu senantiasa berdoa, dia turun tapi tak deras-deras begitu. Takbir itu untuk mengusir hantu. Kalau ada kawan di sebelah yang sudah mulai menguap, mengantuk, takbirlah. Takbir membangkitkan semangat kita, betul? Ustaz Abdul Somad di mana-mana menyampaikan tausiah tak lebih tak kurang dari 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Setelah itu akan menjawab pertanyaan yang sudah dituliskan di kertas. Setelah itu barulah kita berdoa bersama-sama. Jelas, terukur. Namanya jelas ada dalam Quran. Qul wallahu ahad Allahu samad. Isi ceramahnya jelas, tak boleh keluar dari tema. Pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Lama ceramahnya jelas, 60 menit, tak lebih tak kurang. Orangnya jelas, gelarnya kiai. Dapat dari mana? Tak apa. bukan cuma kiai, panjang lagi. Kiai Mangku Jaga Dilaga, bukan tanggung-tanggung. Ada yang macam-macam. Spesial tahun baru Islam 1440 Hijrah. Anak raja memakan rambai. Anak raja memakan rambai, rambai dimakan di waktu siang. Yang gadis-gadis jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Ragukah anak muda Ketapang tidak bisa memimpin masa depan? Kenapa? Anak Ketapang hebat bersilat. Dari mana Ustaz tahu? Tadi sudah kutonton. Ada yang pandai bersilat, tak pandai baca Quran. Anak Ketapang baca Quran. Hafiz, hafal Quran 30 juz. Dipejamkannya mata, nampak ayat-ayat Quran berjalan di kepalanya. Kita, coba pejamkan. Nampak kepiting. Saya dikasih kepiting sama kiai tadi. Padahal suara saya sudah agak-agak hilang. Masuk kepiting sama udang ikan panggang, cas dia tadi. Luar biasa. Badannya sehat, otaknya sehat. Sekarang banyak orang salah pasang. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Badan sehat tapi perampok. Badan sehat tapi koruptor. Badan sehat, otak kukubis. Tapi di Ketapang badannya sehat, silatnya mantap, otaknya sehat, baca Qur'annya luar biasa. Maka beruntunglah anak-anak Lajang yang dapat anak-anak gadis anak Ketapang. Yang bilang amin, dia belum nikah. Ini udah berbini, amin. Syarat pemuda masa kini harus dua, harus sejalan. Kita kalau berdoa kan dua. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Ada badannya sehat, bersilat jago, tapi suruh baca Quran. Ada ngajinya hebat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi badannya toy. Bawaan mati. Tapi anak Ketapang tidak. Bacaan Qurannya mantap, silatnya hebat. Ada yang lebih hebat lagi daripada itu? Makan kuat. Gara-gara makan kuat itu maka silat hebat. Kalau tak makan, 100 menjurus. Ai. Sekarang ada orang badan tegap, berotot, tapi melambai. Kemana? Apa namanya? Terlalu keren kalau dipanggil LGBT. Lencong terlalu keren. Sadom terlalu keren. Penyuka lubang tai. Itu nama yang cocok sebenarnya. Jangan lagi pakai basa-basi. Jangan lagi pakai lipstick. Jangan lagi pakai kata-kata lembut. Ustaz Somad ini tidak sopan. Bicara di depan Bapak Ketua DPRD kenapa begitu? Bicara di depan Habib kenapa begitu? Bukan kata-kata saya, itu kan memang selera dia kan? Ya kan? Oleh sebab itu anak muda ini mesti diselamatkan. Pertama, selamatkan dari buta huruf Al-Quran. Qori kita sudah mencontohkan. Yang kedua, selamatkan badannya sehat. Jangan sampai kena virus penyakit HIV/AIDS. Kalau sudah kau kena HIV, penyebaran HIV disebabkan oleh hombreng. Lewat anak gadis, cuek aja dia. Pas lewat anak lajang, menitik aja. Kalau kalian yang lajang-lajang tak berselera sama anak gadis, siapa yang mau menikahi mereka? Benar salah kami juga nanti. Oleh sebab itu maka kalian yang lajang-lajang ini, kalianlah harapan. Kalau Ustaz Abdul Somad tak bisa diharapkan lagi. Ustaz Abdul Somad sudah punya cita-cita sampai mati mau jadi ustaz. Banyak pula yang mengaminkan. Ustaz Abdul Somad sudah mentok sampai mati jadi ustaz. Ini pun bisa tablik akbar ceramah paling dalam 10 tahun ini. Assalamualaikum. Masih kuat lagi. Siap bela ulama. Siap bela Islam. Siap bela Al-Quran. Takbir. Paling 10 tahun. Lewat 10 tahun sudah tak kuat. Siap. Tapi Abdul Somad tidak akan keluar dari koridor. Dia hanya akan menjadi ustaz dunia akhirat. Doakan. Siapa yang akan menjadi pemimpin masa depan? Pemuda hari ini. Makanya kalian harus sekolah. Sekolah apa? SMP. Sekolah apa? SMA. Pelajaran agama apa? PAI. Pendidikan agama Islam. Seminggu berapa kali? Sekali. Kadang-kadang murid tak masuk, kadang-kadang guru tak masuk, kadang-kadang dua-dua tak masuk. Mana kalian mau paham agama? Akhirnya tamat SMP, tamat SMA, tamat S1, isi kepala kosong melompong. Doktor, profesor, tapi tak tahu agama. Akhirnya siapa gurunya? Dimas Kanjeng, Lia Eden, Ahmad Musadek, dukun, hantu, setan. Ustaz nyebut-nyebut nama mereka. Tak takut Ustaz kalau disantetnya nanti Ustaz. Apa saya takut? Saya datu. Saya kiai. Keris saya dua. Sombong kali Ustaz Somad. Ustaz Somad itu hanya kucing kecil saja. Dia kucing kecil. Kenapa harimau-harimau takut? Karena ada singa besar di belakang. Dia kucing kecil. Tak sampai 50 kilo berarti. Tapi harimau-harimau minggir. Kenapa? Di belakangnya ada singa besar. Siapa? Habaib dan para ulama. Tapi Ustaz Somad ini kurang ajar. Sudah dibela habaib, dibela ulama. Di belakangnya pula habaib. Coba tengok rekamannya baik-baik. Sebelum saya maju tadi, coba tengok. Sebelum saya maju, saya angkat tangan. Ingat, begitu cara kalau maju sama orang tua. Ini kan. Semua mereka mengangguk. Waktu saya angkat tangan, mereka mengangguk. Maka saya berani. Andai ada satu tadi waktu saya gini dengan gingga. Ini saya ceramah. Assalamualaikum. Dari kecil saya duduk sehati mak saya. Dari kecil lagi. Mak, nanti kau sudah besar, kau berjumpa dengan Sayyid, perempuan Sharifah, mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Kalau mereka bersuara, jangan kau bersuara keras. Kalau mereka berjalan, jangan kau di muka. Kalau mereka duduk, jangan kau berdiri. Mereka itu keturunan Nabi. Kalau kau lawan, kau kualat. Kalau kau di muka, punggung kau berbisul. Dari kecil, mak kita sudah mengajari menghormati para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi. Muliakan mereka. Muliakan para ulama. Muliakan keturunan Rasulullah. Ada di antara mereka yang mengalir darah Nabi dalam badannya. Tapi ada pula di antara mereka, darah Nabi tak ada mengalir. Tapi ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Nabi, hadis-hadis ucapan Nabi mengalir dari mulutnya. Itulah dia siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Kenalkan anak kita pada habaib. Kenalkan anak kita pada ulama. Melalui apa? Pendidikan namanya pesantren. Ustaz pernah masuk pesantren? Pernah. Tamat? Tidak. Masukkan anak-anak pesantren. Andai saya tamat pesantren, nama saya tidak akan LCMA. Pasti nama saya Profesor Dr. Haji Abdul Somad. Karena tak tamat pesantren itulah maka LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Kalau bapak ibu anaknya mau dokter, anaknya mau profesor, anaknya mau besar, maka masukkan ke pondok pesantren. Dia yang akan menjadi pemimpin masa depan. Enggak maulah anak kami di pesantren, Pak Ustaz. Paling-paling nanti tamat pesantren jadi ustaz. Kurus macam Ustaz Somad. Tamat pesantren jadi polisi bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bayangkan kalau dia tamat pesantren, pasti dia lulus polisi. Dadanya bersih, di pesantren dia tak merokok. Ini SMP cabut. Kelas 1 udah 2 bungkus sehari. Waktu di ronsen dada mau tes polisi. Mohon maaf, anak bapak tidak diterima. Kenapa pak? Berawan. Telinga. Dulu waktu masih kecil, jangan tindik telinga, nanti tak lulus masuk polisi. Dulu begitu, tak tahu sekarang. Menunjukkan bahwa suara sampai ke sana. Otaknya bersih. Kenapa? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, cabut, masuk ke mall, masuk ke toko, pergi ke sana, cabut sama kawan-kawan. Apa yang dia beli? Lem kambing. Di pesantren dia terjaga, terpelihara. Ini Ustaz Somad menyepelekan anak SMP, anak SMA. Saya tidak menyepelekan. Ini berdasarkan data dan fakta. Tapi di sana di Ketapang baik-baik. Kita tidak bisa menjaga anak-anak kita ini. Bapak pergi pagi, pulang petang, beresingan, banting tulang, tukang langgang, litang, tukang. Sibuk mencari nafkah, betul? Ibu pula sibuk acara arisan keluarga, seminar lokakarya, keluar kota. Maka tidak ada yang menyelamatkan anak-anak kita pemuda hari ini selain daripada pondok pesantren. Ustaz Somad, kenalkan, ini Bapak Wakil Bupati. Pak Wabub, apa kabar Pak Wabub? Sehat. Pak Wabub, gimana keadaan? Alhamdulillah, saya tamat dari Gontor, Pak Ustaz. Masya Allah, tamat Gontor, Ponorogo. Gontor 3 kelebihannya. Bahasa Inggris, mantap. Bahasa Inggris, oke. Bahasa Arab, lancar. Quran, ada hafalan Al-Quran di Gontor. Mau anak kita punya tiga-tiga ini? Masukkan ke pesantren. Pak Ustaz, saya ini goblok, saya ini bodoh, tidak sekolah agama. Tapi saya mau balas sakit hati saya, anak saya masukkan ke pesantren. Begitu. Ini banyak orang sekarang dah. Saya dulu bodoh Pak Ustaz. Anak saya mesti lebih bodoh daripada saya. Habib, ini anakku Habib. Ku serahkan dia pada engkau berkhidmat. Mudah-mudahan dia menjadi soleh. Doakan, tiupkan kepalanya Habib. Basi dia bekas air minum untuk ngalap barokah. Jadikan dia sebagai orang-orang yang berkhidmah untuk cucu Rasulullah. Begitu. Ini tidak. Anak dikasih apa saja. Ayah minta gadget. Nih, 15 juta. Canggih HP-nya. Kita ngidupkan dipencet. Dia tak batuk aja hidup. Yang belikan HP nanti setelah kejadian baru. Ustaz, tolong doa Pak Ustaz. Doa apa? Doa Pak Ustaz. Doa apa? Doa supaya anak berhenti kecanduan game online. Pagi, petang, siap malam, pintu kamar berkunci, menembak musuh yang tak mati-mati. Ayolah salat. Nak, makan nak, nasi udah siap. Akhirnya berlinang air mata menjumpai Ustaz. Ustaz, tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Sakitnya apa? Jantung koroner. Rendah. Diabetes mellitus? Tidak. Asam urat? Tidak. Pening kepala? Tidak. Lalu apa penyakitnya? Game online, PlayStation? Iya, Pak Ustaz. Yang memberikan HP siapa? Saya. Yang memberikan paket 4GB siapa? Saya. Yang membiarkan dia main pagi, petang, siang, malam siapa? Saya. Sekarang dia sudah sakit, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja. Kita lah yang sudah merusak anak-anak kita ini, betul? Banyak ingat. Sayang kepada anak, bukan kau belikan apa yang dia mau, dibelikan motor. Belum cukup umurnya, tak tahu dia mengendalikannya. Maya, ayah gak sayang sama adiknya. Datang pula bini, kasihlah bang. Kasih. Kalau abang memang sayang, abang simpan-simpan duit untuk apa? Mau kawin lagi? Kasih anak kita, kasih. Kasih. Aku yang mengandungnya 9 bulan 10 hari. Aku yang menyusukannya. Abang kan cuma datang sekali-sekali aja. Akhirnya si abang tak tahan, dibelikan. Bagus-bagus suaranya pelan. Pelan suaranya. Dipotong kenal poten. Ada tuh-atuk yang usah kratul maut, mati bantah. Besok apa? Pakai ke sana, bukan pakai helm, tidak pakai helm, STNK tak ada, knalpot dipotong. Anak-anak muda, kalau kalian mau pergi, yakinkan pakai helm standar SNI. Yakinkan berbunyi klik, baru jalan. Pesan kepolisian Republik Indonesia. Bawa SIM, manapun pergi. Saya kemana-mana SIM saya bawa. Walaupun saya naik pesawat 3 kali. Ini tak ngurus SIM, tak pakai helm. Di situ orang sedang sholat maghrib, di situlah digasnya di depan mata. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang terkejut satu di situ mampus. Amin. Mati. Selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Pak Haji ada kecelakaan. Siapa? Itu yang ngegas tadi. Mampus di situ. Orang mati syahid, kau mati outside. Mau menjadi pemimpin masa depan. Ingat, kita akan persaingan global. Orang Vietnam sudah latihan nyupir, nyetir, driver. Mereka akan bersaing menjadi super taksi di Indonesia. Orang Vietnam sudah belajar bahasa Jawa karena dia tahu mayoritas kita orang ya Jawa, Pulau Jawa. Mereka belajar bahasa Jawa, mereka belajar bahasa Melayu, mereka nyetir. Tahun 2020 World Trade, persaingan global, mereka akan menyerbu pasar. Super taksi pun kita tak bisa. Jangan sampai anak cucu kita jadi tukang cuci piring. Na'uzu. Bukan berarti cuci piring itu hina. Tidak, itu halal. Tapi negeri ini negeri kita. Untayan zamrud katulistiwa, gemah ripah Allah jenawi, tongkat dan batu jadi tanah. Betul. Oleh sebab itu maka tema malam ini memang luar biasa. Saya biasanya ceramah biasa di luar, tapi malam ini diberikan tema luar biasa. Pemuda hari ini, anak-anak muda hari ini, kalau ditengok satu-satu, memang lebih banyak anak muda. Bagi yang tak bisa menengok karena rabun, bisa dites dari bunyi takbirnya. Pejamkan mata, dengar baik-baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak muda, orang tua mana bisa kuat macam itu? Coba tes. Pergi kalian besok ke panti jompo. Nah, suruh atuk-atuk takbir. Bapak, takbir ya, buat kuat. Allahu Akbar. Bangga kita hari ini, anak-anak muda yang ingin dirusak oleh Yahudi. Mari kita rusak anak muda. Dengan apa mereka rusak otaknya? Mari kita rusak otak anak muda dengan www.youtube.com. Mereka buat YouTube, mereka sebarkan ceramah-ceramah liberal, sekuler, ateis, komunis untuk merusak kepala anak muda. Tapi apa yang dicari anak muda? Somat. Enter. Begitu dapat, sinetron Pak Somat. Mari kita rusak kepala ibu-ibu. Mereka kan suka ngerumpi. Ya, kalau ke rumah orang kan payah. Ya, mari kita rusak supaya tangannya tak berhenti asik main. Gimana caranya? Kita sebarkan satu program. Apa nama programnya? WhatsApp. WhatsApp. Mulutnya berhenti, tangannya main WhatsApp. Disebarlah program WhatsApp. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di grup-grup mereka menebarkan video-video UAS Ustaz Somad. Akhirnya anak-anaknya ikut nonton. Waktu si ibu nonton ceramah, anaknya ikut nonton. Makanya jangan heran kalau Ustaz Somad ceramah, datang anak-anak kecil, Ustaz, Ustaz. Kenapa anak itu kenal Ustaz? Karena emaknya nonton ceramah. Saya mudah aja. Saya mudah nandai. Kalau ada anak-anak tidak kenal, berarti itu maknya nengok yang racun. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mantap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa dipegang dua-dua, satu aja. Inilah kadang panitia ini, awak dikerjainnya dulu. Udah 30 menit mikrofon ini dua-dua dipegang. Ada suaranya itu-itu juga. Akan datang di tes ini. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita rusak anak muda ini. Pakai apa kita rusak? Pakai www.google.com. Tapi ternyata Twitter, BBM, WhatsApp, kita rusak mereka pakai ini. Apa namanya? Instagram. Malah mereka menjadi followernya Ustaz. Memang Ustaz Somad punya follow, punya Instagram? Punya. Yang mana Instagram Ustaz? Itu yang followernya 5 juta. Tapi saya tak tahu main Instagram. Sampai sekarang saya tak punya passwordnya. Nengoknya pun saya tak tahu. Siapa itu? Ya maaf adik-adik kita. Mereka, kita buat supaya Ustaz digaul, kata dia. Okay. Tapi penampilan tak bisa diubah. Internet bisa. Twitter punya. Instagram punya. Instagram punya. FB punya. Facebook punya. WhatsApp punya. Rambut Ustaz kami buat gaya-gaya. Tak usah, biar gini. DPC, pakai koko, pakai sorban. Ustaz kenapa tak pakai jubah? Kenapa tak pakai kain? Tadi saya jalan dari ujung itu ke sini, andai saya pakai kain, udah tanggal. Banser di kiri, FPI di kanan, Satpol PP di depan, Pemuda Pancasila di belakang. TNI mengawasi dari jauh. Nengok. Pak polisi mengamankan sekeliling dari atas. Jangan-jangan sniper-sniper musuh. Ada yang macam-macam, tembak. Udah, jelas alasan kenapa saya tak pakai kain kan? Jangan nanti Ustaz Somad tak menghormati Ketapang. Udah jelas Ketapang banyak ulama, banyak habaib. Kenapa pakai celana panjang? Tak hormat, tak sopan. Jangan sampai tanggal. Aslinya tidak hormat di negeri Melayu, di negeri habaib, di negeri ulama pakai celana. Andai pun pakai celana panjang, tetap pakai songket. Pakai songket. Songket yang belum nikah sama yang sudah nikah beda. Anak lajang, songketnya di atas lutut. Kalau sudah nikah, di bawah lutut. Kenapa di atas lutut? Kalau ada yang macam-macam, mudah membuka silat. Makanya ibu kalau mau pergi undangan suaminya tengok songketnya di mana. Kalau dipakainya di atas lutut, waspada. Nanti dia membuka sih. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang merusak pemuda sekarang? Pemuda hari ini, apa yang merusaknya? Yang pertama, narkoba. Narkoba yang kelas bawah, kelas ekonomi lem. Makanya yang udah kena-kena lem, tangkap dia. Buat programnya kerjasama sama Pak Kapolres dengan Pak Dandim. Pak Kapolres, Pak Dandim, Ormas, Banser, PP, FPI, duduk bersama. Duduk bersama, judul ceramahnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Kita tidak gagah-gagahan seragam. Kita tidak ingin menunjukkan kehebatan, tapi kita selamatkan anak bangsa yang sudah kena narkoba ini. Sepakat? Diawasi dulu yang pertama nih, lem. Kita kumpulkan berapa yang sudah kena lem kambing, kita ganti jadi lem tepung kanji. Kasih kelapa sama gula merah. Jadi dia tidak terlalu jauh. Masih lem juga. Kau yang kena lem, ini kami kasih. Namanya lem syariah. Jangan pakai lem konvensional lagi. Ini yang merusak. Cabut mereka sekolah, dipakainya lem. Itu di atas kamera. Yang dua mata di atas itu kamera. Bukan hantu. Semua naikkan tangan kanan ke atas. Tunjukkan semua ke atas. Ambil HP. Hidupkan senternya. Keluarkan semua HP. Hidupkan senternya. Semua hidupkan. Naikkan ke atas. Tunjukkan kepada seluruh dunia. Bintang-bintang sedang turun dari langit ke bumi. Turun di Ketapang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Marah menyala. Ada turun dah. Allah indah, amazing, luar biasa. Ramai-ramai ini apa tujuannya? Saya tidak ingin tiba-tiba teknisi drone habis acara ngasih tahu mana gambar tadi malam menyala. Mohon maaf Ustaz, kamera mati. Harus ada hasilnya. Kalau tak ada hasilnya belum tentu momen-momen ini bisa diulang sekali lagi, betul? Bisa jadi kita ramai. Turun hujan lebat, tak jadi. Hujan tak turun, orangnya ramai. Ustaz demam, sakit kepala. Belum tentu jadi. Kalau Allah tidak membuat ini bisa berkumpul, siapa yang bisa mengumpulkan orang semuanya ini? Betul? Bukan senang mengumpulkan orang semuanya ini. Saya pernah ceramah di satu masjid, ramai jamaahnya. Begitu selesai acara, semua cari absen. Rupanya di absen mubati. Waktu ramai. Saya pernah juga datang acara ramai orang. Rupanya habis acara pembagian kain sarung. Kalau mau tahu bagaimana susahnya mengumpulkan orang banyak, sulitnya mengumpulkan orang banyak, kalau Bapak Ibu mau tahu sulitnya mengumpulkan orang banyak, tanya sama caleg-caleg. Betul? Susah. Kadang sudah disiapkan sembako, tak juga datang. Disiapkan baju kaos, tak juga datang. Disiapkan mie instan, tak juga datang. Dipanggilkan artis dangdut pakai rok pendek, tak juga datang. Disebar duit, baru datang. Tapi insya Allah di Ketapang itu tidak ada. Iya kan? Mana mempan? Kenapa? Karena anak muda Ketapang, badannya sehat, otaknya sehat. Orang otak sehat tak mau ngambil duit haram. Pilkada sudah selesai, tapi di depan mata masih ada namanya pileg. Pileg itu hampir demam. Lima yang mau dipilih, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden dan wakil presiden. Semuanya anak-anak bangsa yang baik-baik, tapi yang dipilih adalah yang terbaik. Ustaz Somad nampaknya bicara politik. Somad tidak pernah menyebut partai. Pernah Abdul Somad menyebut partai? Somad tidak pernah menyebut nomor. Pernah Somad menyebut nomor? Abdul Somad tidak pernah menyebut warna. Abdul Somad hanya menyebut sifat. Pilihlah wakil rakyat, pemimpin yang sifatnya menolong agama Allah. Ustaz Somad mau kampanye? Tidak, saudaraku. Abdul Somad tak perlu kampanye. Dia tak kampanye aja dipilih orang. Termasuk orang Ketapang. Tak ada saya sangkut-sangkutkan foto saya ke pokok kayu. Abdul Somad hanya ingin agar anak bangsa yang punya bakat politik, yang hebat manajemen politik, yang cerdas otaknya, didudukkan dia di atas kursi parlemen. Setuju? Ustaz, kenapa pecandu narkoba bisa jadi anggota DPR? Karena engkau tidak mencoblos. Yang ngaji tidak mencoblos. Yang wirid yasin tidak mencoblos. Yang sholat tahajud tidak mencoblos. Tapi ingat, yang pecandu narkoba mencoblos, maka akan naik pecandu narkoba karena yang memilihnya orang sakau. Betul? Beda antara cara pandang pedagang dengan politikus. Pedagang kalau nengok orang ramai gini, wah ini kalau jualan jilbab laku, ini kalau jual batu cincin laku ini. Tapi kalau politikus beda cara pandangnya. Melihat orang ramai keliling begini, ah ini bisa 3 kursi. Maka umat Islam wajib punya kekuatan. Setuju? Setuju. Jangan selesai pengajian. Gimana pengajian tadi malam? Kenapa? Hilang selaku. Gimana pengajian tadi malam? Masya Allah. Basah. Bukan itu. Bagaimana merubah kerumunan menjadi kekuatan. Betul? Apakah umat Islam kalau punya kekuatan lalu dia menganiaya minoritas? Tidak ada. Kalaulah umat Islam punya kekuasaan, punya kekuatan, lalu dia menganiaya minoritas, merusak kesatuan, merusak NKRI, sudah lama NKRI ini bubar. Betul? Umat Islamlah yang paling toleran di atas muka bumi. Jadi kalau ada orang mengatakan itu Ustaz Somad itu radikal itu, Ustaz Somad itu aliran keras itu, Ustaz Somad itu suaranya saja yang keras. Hatinya lembut, brother. Siapa itu yang keras-keras? Kalau beda agama, tidak satu agama, hancurkan rumahnya, larikan bininya. Ada ustaz ceramah macam itu? Kalau ada ustaz ceramah macam itu ustaz senior. Apa itu? Senang istri orang. Kita selalu menceramahkan, berbuat baiklah kepada tetangga, sambung silaturahim kepada tetangga. Ustaz Somad, ya, kami kemarin hewan kurban. Kenapa? Pembagian hewan kurban. Iya, kenapa? Ada tetangga kami non muslim. Boleh tak kalau dibagi hewan kurban? Bagi. Bagi hewan kurban kepada non muslim. Tapi ini kan ibadah, Pak Ustaz. Datang Asma. Asma pakai hamzah. Asma nama orang. Kalau tak pakai hamzah sesak nafas. Asma. Asma namanya. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Makku datang. Dia non muslim, tak seagama dengan aku. Afasiluha, boleh ku sambung silaturahim dengan non muslim? Kata Nabi, siliha, sambung. Hai engkau yang anak-anak muslim, orang tuamu non muslim, sambung silaturahim. Siliha, sambung. Afa'utiha, boleh ku beri dia hadiah? Boleh ku berikan dia kain? Boleh ku berikan dia makanan? Itiha, beri dia hadiah, beri dia makanan, beri dia kain. Silakan. Boleh saya bertamu ke rumahnya? Silakan. Tapi kalau sudah masalah akidah, wala ana abidun ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidun ma'abattum, aku tak menyembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma'bud, aku pun tak menyembah apa yang kau sembah. Lakum dinukum. Tapi bertetangga dengan Konghucu, sekantor dengan Kristen, berjual beli dengan Katolik, maka ini adalah ruang ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah, bersaudara sama-sama manusia, saudara kita. Jangan nanti ada kecelakaan bermotor, jatuh dia. Pas mau nolong, tanya dulu, apa gaman? Orang sudah mau mati, angkat dia, bawa dia ke rumah sakit, berikan darah. Tapi tanya dulu dokter, golongannya apa? Dia asal-asal kasih aja, rupanya salah, keracunan hati dia. Ustaz Somad, golongannya apa? Waduh, saya pun tak tahu golongan darah saya apa. Periksa dulu Ustaz. Ditusuk dokter ujung jari saya. Dites, wah, darah Ustaz darah yang paling mahal. Apa? Abi. Saya pun bangga. Kata mahal, apa kata dia? Ini payah nyarinya Ustaz, cepat mati gitu. Awak udah bangga tadi. Yang penting masih darah merah. Sekarang orang selalu membanggakan, aku darah biru, aku darah biru. Darah biru siapa mau menyumbang darah? Semua orang darah merah. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Yang darah biru itu kalau daging kejepit, coba jepit yang ke pintu, pang, biru, lebam. Kita ini semua sama, semua sama. Bapak, ibu, mau Islam, mau non-Muslim, semuanya berasal dari Nabi yang sama. Keturunan Nabi Adam dari istrinya Hawa, dan Adam dari tanah. Bapak dari tanah, ibu dari tanah. Bukan berarti bapak karena lembek dari tanah, ibu karena garang dari emas. Bini-bini yang nunjuk-nunjuk laki ini. Iyalah, kau dari emas, aku dari tanah. Sama semua. Ibu dari tanah, bapak dari tanah. Ustaz Somad, kalau memang semuanya dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ada yang tanah liat, ada yang tanah sengketa. Insya Allah, di Ketapang ini semuanya dari tanah yang baik-baik. Ustaz tahu dari mana? Sudah berapa jam saya di sini, belum ada ketemu yang tak baik. Semuanya baik-baik. Bahkan yang non-muslimnya pun, tadi waktu lewat, mereka melambaikan tangan. Nampak ketiaknya. Ketanya, itu kenapa tak berjilbab? Itu non-muslim. Artinya hubungan kita masih, bah? Ustaz kok nengok? Saya tidak nengok, tetengok. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita hanya ngurus agama kita. Yang kita urus anak-anak bangsa kita. Yang kita urus adalah umat kita. Ketika saya berbicara, pilihlah wakil rakyat yang beriman, pilihlah wakil rakyat yang memperjuangkan Islam. Yang lain boleh sakit hati? Tidak, salah sendiri. Kenapa dengar ceramah saya? Ketika pendetamu ceramah di gereja, ketika biksumu ceramah, toh aku tidak pernah mencari-cari. Apa beda ceramah mereka dengan ceramah Ustaz Somad? Ceramahku streaming. Itu saja bedanya. Sementara ceramah saudaraku mungkin tidak di streaming kan, sehingga orang lain tak tahu. Aku dibicarakan semua, semua aku sebutkan. Maka ketika aku bicara tentang ini, bencong marah. Karena bencong dengar juga. Kenapa dia dengar ceramah Ustaz Somad? Dia dengar ceramah itu bukan mau cari hidayah. Dia mau dengar kapan dia selip tidak, kapan dia salah. Nanti salah aku tuntut ke pengadilan. Kau tak akan jumpa saudaraku. Kalau kau mau cari-cari salah, kau tak akan jumpa. Ustaz nunjuk siapa? Nunjuk kamera. Karena aku berceramah bukan ingin mengejek orang. Dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Kalaupun suara keras, itu hanya untuk mengusir hantu dan setan. karena sudahlah dingin, sejuk, malam, hujan, suara ustaz itu pula lemas dia. Ada pun pengajian kita mana? Setan datang membawa kipas. Nina. Kalau tidak mau digigit hantu. Terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu anak muda kita mesti selamat dari narkoba, mesti selamat dari zina. Zina ni sekarang merajalela. Makanya dibuatkan pagar oleh panitia supaya tak bersatu laki-laki dengan perempuan. Mereka untuk menjaga. Mereka menjaga. Mana tahu ada yang pingsan, mereka ngangkat. Kita tak boleh susah. Husnuzan. Maka dibuatkan pagar musik. Tadi ibu-ibu berteriak, Bapak TNI duduk, jangan. Nah, sekarang berdiri saya di sini. Tak perlu mereka duduk, cukup semuanya terjaga. Bapak-bapak dari TNI Polri ingin menjaga anak perempuan, anak-anak gadis supaya jangan dibawa oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, betul? Dan mereka jaga keamanan di sini. Pertanyaan macam-macam. Nanti kalau ada TNI Polri tanya, anak siapa yang kau bawa? Mau pergi ke mana? Itu anak siapa? Apa yang kau resek? Ayahnya aja ngasih. Kenapa kau yang ribut? Ini dia sedang mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Anakmu adalah anakku. Sebagaimana anakku begitu juga dengan anakmu. Melihat anak orang macam anak kita itulah iman. Tapi jangan sampai nengok bini orang macam bini kita. Itu namanya amin. Oleh sebab itu kita jaga anak-anak. Jangan kita berprinsip asal bukan anak aku. Anaklah jangan anak gadis berbonceng-bonceng. Tapi insya Allah ini malam libur nih. Malam libur nih kan? Malam apa nih? Malam Ahad ini. Malam Ahad, malam libur. Bisa pula anak muda, anak lajang tidak pacaran. Dan luar biasa. Biasa. Kita malam ini aja. Apa kata anak-anak muda yang lain? Hari gini enggak punya pacar, apa kata dunia? Tapi di Ketapang berapa banyak cewek-cewek cantik yang tadi sore sudah ya, jadi kita jalan malam ini. Tidak ada jalan-jalan. Pokoknya aku sudah hijrah. Malam ini kita ngaji. Sebentar aja yang tidak ngaji. Terus kita enggak jalan. Habis ngaji baru kita jalan. Hijrah harus total. Kami kan pacarannya tetap menjaga Pak Ustaz. Ini pacaran syariah loh. Tidak ada itu, tidak ada. Setan tidak pernah mengajak berzina. Tapi setan mengajak senyum dong, kenalan dong, tukar nomor HP dong, jalan dong. Akhirnya kau pun jalan, jalan, jalan. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Gembong masuk angin. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah sakit masuk angin laki-laki apa perempuan? Yang sakit pinggang, yang gembung masuk angin, tak bisa makan, tak bisa minum, mual muntah laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Kira-kira pacaran itu yang rugi laki-laki apa perempuan? Jaga anak-anak gadis kita, jaga. Jaga anak gadis kita. Jangan sampai pakai pakaian yang tidak diridhai Allah. Pakai jilbab panjang. Jilbab panjang macam mana? Macam jilbab orang Ketapang. Ini tak pakai jilbab. Orang Barat tak pakai jilbab, putih. Ini adalah hitam berkurap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, pemuda hari ini, bayangkan yang ngelem hari ini, ngelem hari ini SMP, SMA tentu karirnya naik. Pertama ngelem, kalau udah SMA pelanjing gila, S1 sabu-sabu, S2 di atas itu lagi lah. Bayangkan kalau yang pecandu narkoba duitnya banyak, dibayarnya orang, money politik, bisa dia jadi anggota dewan. Sidang paripurna, APBD kita pakai untuk bukulnya wakil mati. Kita tidak tinggal di negara kerajaan Melayu, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Matan Tanjung Pura. Betul? Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, tidak sistem monarki, bapak mati anak jadi raja. Tidak, kita pakai sistem demokrasi. Demokrasi itu apa? Suara terbanyak itulah yang menang. Makanya orang baik mesti memilih. Kalau tidak, maka akan naik perampok menjadi raja penyamun. Betul? Oleh sebab itu maka ke depan mesti melek. Pilkada sudah berlalu. Itu beda pilkada sama pilkab. Pilkab kalau lupa jadi. Pilkada tak jadi. Tadi saya mulai ceramah kurang 15, sekarang kurang 5. Berarti rupanya saya sudah ceramah 70 menit. Banyak lagi. Pemuda hari ini adalah pemuda yang pandai bersilat. Amin. Pemuda hari ini, pemuda yang hafal Quran, pandai mengaji. Amin. Pemuda hari ini, pemuda yang selamat dari bonceng-bonceng wanita yang tak mahram. Pemuda hari ini adalah pemuda yang selamat dari narkoba. Pemuda hari ini, yang kelima, pemuda yang bisa menjaga persatuan. Seandainya panitia tidak bersatu, apa mungkin jadi acara ini? Satu saja panitia ini berkhianat, tak jadi acara. Pasang tenda, mantap. Listrik, oke. Satu saja berkhianat. Dimainkan ya sound system. Jadi acara. Atau yang sound system mantap, yang lampu main, tiba-tiba gelap, tak nampak. Saya berapa kali ceramah macam menceramahi hantu. Tak ada jamaah. Tak ada, gelap semua di lampu. Untungnya saya biasa ceramah di TV. Di TV itu ceramah tak ada orang. Kita aja sama kamera berdua. Saudara yang diberikan Allah SWT. Mana pun berada. Aku takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Macam orang gila kita di studio. Tapi malam ini sempurna semuanya. Pernah saya ceramah, pentasnya mantap. Tapi jamaahnya dibuat jauh. Nah ini kan dekat langsung, nampak mata jamaah. Ini buat jamaah jauh. Saya tanya, kenapa dibuat jauh? Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bukan orang jahat. Yang ikut pengajian ini kan orang baik. Ini menjadi pelajaran bagi panitia-panitia di mana-mana. Kalau mau buat pengajian, kasih kontak jamaah itu bisa lihatnya ternyata. Bahwa khawatir ada serangan mak-mak garis keras, minta foto, mau menarik-narik, cukup dengan bapak-bapak dari TNI, Polri, mereka sudah takut insyaAllah. Kenapa tidak pemuda Pancasila dengan Banser dan FPI di depan? Karena mereka tak ada pistol. Pistol air ya. Kalau Pak TNI kan cukup jam. Walaupun pelor kita ada. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, pelor itu peluru. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya tadi heran, kenapa ada jual es krim di tengah? Rupanya siap-siap hujan jadi kamera terlepas. Artinya persiapan panitia matang, luar biasa. Wahai panitia-panitia tablik akbar di seluruh Indonesia, kalau kalian mau lihat persiapan yang matang, tengok persiapan di Ketapang. Kenapa dibuat di tanah lapang masjid? Kenapa tidak di dalam masjid? Kalau masuklah orang semuanya meletup. Tidak ada jawaban. Kenapa tidak dibuat di stadion? Kenapa tidak dibuat di tanah lapang? Dibuat di tanah lapang, datang hujan lebat, lari orang semua, batal pengajian. Tapi kalau dibuat di sini, andai turun hujan lebat, tak sanggup orang, pasti lari ke masjid. Kalau ada di luar basah, ya salah lah, nanti tak kejam. Jadi masya Allah, tabarakallah. Tapi yang namanya kekurangan tetap ada. Kira-kira kalau mau dicari kurang apanya kurang Pak Ustaz? Kurangnya layar tak ada. Ada layar? Saya mau ngetes aja. Itu layar. Rupanya itu layar. Saya sangka baliho caleg. Insyaallah, tabarakallah, tablik akbar, organized by, okay, bahasa Inggris pula, terbiasa, diorganisir oleh Prima, pemuda dan remaja Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapa. Patutlah caranya mantap, rupanya panitianya anak muda. Anak muda tentu dia brilian, cerdas. Anak-anak muda ini harus bangkitkan semangatnya terus. Kalau tidak, pindah aja ke panti jompo. Kadang anak muda ini ditanya, anak muda, kenapa kau tak mau ke masjid? Kenapa kalian tak mau ke masjid? Gak enak Pak Ustaz. Kenapa? Ustaznya jadul. Kami udah datang ke masjid, ceritanya neraka. Neraka, neraka, neraka. Kami maunya cerita bagaimana membina masa depan. Ternyata bukan salah anak muda, pengurus masjidnya kutang, kurang tangga. Maka buatkan pengajian khusus anak muda. Setelah dibuatkan pengajian, kenapa kalian tak mau juga datang? Kami tak mau lah datang, ustaznya ustaz Somad jadul. Pakai sorban, pakai peci. Kami maunya Ustaz anak muda lah, macam Ustaz Hanan Ataki. Pakai popi, pakai gaya macam. Kamu mau yang gitu? Ah, nanti enggak. Enggak Ustaz Hanan Ataki. Saya yakin banyak yang anak-anak muda ini kecewa. Kami tak mau ceramah. Jadi maunya apa? Kami maunya nonton bareng. Buatkanlah ya, nonton. Filmnya apa? Tenggelamnya kapal Pandari. Sediakan tisu. Mana tahu ada yang nangis nengok Zainuddin ditinggalkan hayati. Kenapa kalian tak juga datang? Kami gak mau dengar ceramah Pak Ustaz. Kami kan anak muda. Jadi maunya apa? Kami maunya dialog interaktif. What dialog interaktif? Bintang tamunya siapa? Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ibu Dokter, Kepala BNN, Badan Narkotika Nasional. Pembawa acaranya anak muda. Hi guys, how are you today? Are you ready to rock? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolres. Pak Kapolres, gimana sih supaya anak-anak muda ini berhenti dari narkoba? Menurut saya mudah aja kata Kapolres. Kalau saya ketembak, oke, anak muda jangan takut dulu, tenang, yang hujan. Berikut ini kita tanya sama Bapak Dandim. Pak Dandim, menurut Pak Dandim gimana anak-anak muda biar supaya lepas dari narkoba? Mudah aja. Jangan dipukul, kocok dikepelai, pateni ae. Sama aja kan? Oh, untuk itu kita dengarkan dari Ibu Dokter. Ibu Dokter dari Puskesmas Kecamatan. Gimana Bu Dokter? Sebenarnya narkoba itu tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau sering-sering kalian pakai, nanti kalian gila mati. Oh, ini tembak. Ini patah ini. Yang ini gila mati. Ah, mungkin Ustaz agak lembut. Ustaz gimana Pak Ustaz? Ya, kalau kalian pakai itu, neraka jahanam tempat kalian. Hah? Jadi semua cara dipakai. Bulan ini nonton bareng. Bulan depan dengan Ustaz Hanan At-Taqi. Bulan depan dialog interaktif. Bulan depan kita buat acara apa lagi ya? Semua anak-anak muda bawa motor. Terus kita apa? Kita touring. Touring. Tapi di depan tetap pengawalan. Di depan ada polisi, belakang polisi. Anak-anak muda sudah motor. Ustaz pernah buat gitu. Ya. Ustaz bisa naik motor. Kata anak muda, Ustaz, besok kita touring ya. Tapi Ustaz, nanti kami bonceng kok Ustaz. Ustaz mau kan naik motor? Dalam hati saya, kok pikir aku tak pernah muda? Dianggapnya kita lahir langsung tua. Nah, ya. Begitu turun dari masjid, dia sudah siap. Mana kuncinya sih? Saya naik, saya bawa 120. Baru dia tahu. Nah, bulan depan praktek. Selama ini cuma ngaji. Bulan depan praktek. Praktek apa? Penyelenggaraan jenazah. Mahal modalnya Pak Ustaz. Beli boneka 300.000. Tidak usah pakai boneka. Modalnya cuma kapas sama kapur garis. Terus yang mau dimandikan siapa? Cari yang paling bandel. Kasih celana pendek, mandikan. Izin sama Pak Enu. Pak, anak Bapak mandikan. Jarang kita mandi. Jadi adik-adik sekalian, pertama jenazah dibaringkan. Menyiramkan airnya tidak boleh langsung, karena jenazah itu baru saja sakaratul maut. Diramkan pelan-pelan. Yang paling bagus itu pakai daun bidara, namanya daun sidir. Tapi kalau tidak ada daun sidir, sekarang sudah ada dalam bentuk kemasan minyak sidir. Ditumpahkan, disiramkan. Sudah. Jenazah enggak boleh senyum. Perlahan-lahan, ambil kapas, di ujung kapas masukkan ke ujung jari, korek hidung jenazah. Telinga jenazah. Gosok. Tangannya jangan langsung, tapi harus pakai kain putih. Direkam satu kameramen, satu live FB. Satu rekam, setelah jadi diedit, masukkan ke www.remajaprimaketapang.com. Barulah berkualitas, bergizi. Meninggal kita, video itu ditonton di seluruh dunia. Bisa orang memandikan jenazah emak bapaknya, maka mengalir pahalanya ke makam kita macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Allah Akbar. Banyak yang siap mau mandi jenazah. Sekarang dibuat acara penyelenggaraan jenazah, yang ikut atu-atu. Bapak tak perlu ikut, karena yang mau diselenggarakan di bapak. Anak muda ini yang perlu. Betul? Nanti setelah selamat kalian remaja, ke depan terserah. Kau mau jadi polisi, kau mau jadi tentara, kau mau jadi pengacara, kau mau jadi hakim, kau mau jadi gubernur, mau jadi anggota legislatif, mau jadi anggota DPD, silakan. Terserah, tak ada kebilaran. Terbanglah kau sejauh mata memandang. Tapi di hari petang kau akan kembali pulang ke sarang, kembali membangun kota Ketapang yang kita sendiri. Tiba-tiba nanti 20 tahun lagi Ustaz Somad diundang ke Ketapang, pas sedang ceramah, tiba-tiba turun helikopter. Siapa itu Pak? Itulah ketua remaja masjid dulu Pak Ustaz. Sekarang di mana dia? Nanam kelapa sawit. Mana kelapa sawit kok bisa punya helikopter? Sawitnya sejauh mata mandang Pak Ustaz. Semua acara ini yang nanggung dia sendiri. Dia nanggung? Iya. Masya Allah. Yang mana dia? Itu enggak tadi. Dulu tak pernah pacaran Pak Ustaz. Tak ada pacaran. Sekarang empat binya. Ibu-ibu udah mulai tak sedap. Kok tahu aja ini ceramah, balik aja. Contoh. Ibu kok marah aja.